Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum rahima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb kita tabaraka wa ta'ala, tentunya yang telah memberikan kenikmatan, di antara kenikmatan terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba Allah yaitu hidayah. Karena dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah melapangkan hati, Allah membuka hati, Allah menjadikan hati ini sebagai tempat penampung kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, dan hidayah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya disebut oleh para ulama sebagai hidayatul, namanya apa? Hidayatul taufik namanya. Hidayah yang merupakan karunia dari Allah. Allah lah yang telah membukakan hati, melapangkan hati, membalikkan hati dari kondisi yang paling buruk kepada kondisi yang terbaik. Dan Allah mampu melakukan itu dalam waktu yang bukan hanya saja singkat, sekejap. Allah Subhanahu wa ta'ala sekejap, seketika Allah bisa merubah hati seseorang. Dan sungguh terlalu ya, seorang hamba kemudian dia tidak menyadari ini. Ketika antum hadir di majelis ilmu, kemudian tadi mungkin, dan saya yakin nunggu lama ya, kemudian bersabar duduk. Yang membuat antum bersabar apa? Apa yang membuat antum bersabar? Dijawab ya bos kalian. Nggak tahu ustadz ini apa ya? Kami juga nggak paham gitu. Kenapa kami duduk? Nungguin siapa? Nungguin ustadz. Ya, tapi untuk apa? Karena siapa antum duduk? Karena Allah. Ya, antum gak kenal ana. Ya, kita saudara bukan? Bukan. Ada hubungan darah? Bukan. Teman kuliah? Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita, kemudian memudahkan hati antum untuk duduk bersabar. Bukan karena nungguin ana, bukan. Tapi ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majelis ilmu. Dan ini hidayah mahal, gak semua orang dapat. Dan hidayah tidak dijual oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bersyukurlah atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwas kalian rahmatillah Allah, di antara perkara yang menjadi faktor yang menyebabkan banyak orang kembali lagi ke majelis ilmu, ya, balik lagi padahal duduk, kemudian nulis, kemudian harus memperhatikan, kemudian apa lagi kalau di majelis ilmu? Adabnya apa saja? Hah? Gak boleh ngantuk. Mangkanding kalau sudah innalhamdalillah langsung les gitu. Ya Allah, innalhamdalillah itu cara terbaik untuk membuat, untuk memunculkan apa? Rasa kantuk. Innalhamdalillah sudah langsung. tapi harus ditahan. Semata-mata keberadaan kita di tempat ini, ikhwas kalian, di majelis ilmu ini, itu meninggalkan ya kesan di dalam hati berupa ketenangan. Ya, tenang enggak? Tenang. Kenapa kok bisa tenang? Ya, kenapa tenang? Apa? Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Ayo jemaah. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Nazalat ilaihimus sakinah. Ketenangan itu turun kepada mereka. Dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau orang mau cari ketenangan yang tepat nih ya, yang harus diluruskan, yang tepat itu bukan di gunung. Di mana? Majelis ilmu. Bukan di gunung. Di gunung tenang enggak? Tenang, sunyi, enggak ada siapa-siapa. Ya, suara jangkrik sama apa? Angin gitu ya. Masya Allah. Tapi di majelis ilmu antum mendapatkan ketenangan. Dan bukan hanya itu kan. Dan ini harus diingat terus-menerus ikhwas kalian. Agar antum, hati antum ini senantiasa terpaut kepada apa? Majelis ilmu. Sadari itu. Ya, nikmati itu sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebelum antum menghadiri majelis ilmu atau jarang menghadiri majelis ilmu, ketenangan itu ada? Saya yakin tidak ada. Ya. Kalaulah merasa tenang akan sangat berbeda dengan ketenangan yang antum dapatkan di dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan ke mana? Ke dalam hati. Dan ini semestinya yang membuat antum, wahai para pemuda, ini kebanyakan pemuda, ada bapak-bapak tadi. Ya. Bahwa inilah tempat antum. Ya. Disinilah tempat antum mencari kemuliaan. Beginilah caranya seorang pemuda muslim mencari apa? Kehormatannya. Antum ingin mulia di dunia tidak? Wah enggak kayaknya. Diam semua. Ingin mulia di dunia tidak? Iya. Di akhirat apalagi? Caranya gimana? Caranya gimana? Dengan ilmu. Jangan pernah bicara tentang hijrah kalau antum tidak pernah berbicara tentang ilmu. Hijrah itu kan belakangan ini seperti tren saja. Ya, lagi musim. Lagi musim apa? Sekarang hijrah. Lagi musim hijrah. Kenapa teman saya si ini pada hijrah? Masa saya enggak? Ya. Kayaknya asik juga tuh hijrah. Ya. Hijrah asik enggak? Ayo. Dijawab, Pak. Nah, hijrah asik tidak? Oh, asik, Masya Allah. Kenapa asik? Itu harus dijawab. Kenapa asik? Ayo. Kenapa merasa asik dengan hijrah? Duh, kok gak ada jawaban? Katanya asik tadi. Hah? Coba jamaah, kenapa hijrah itu asik? Hah? Menyangkut? Oh, menyambung silaturahmi. Hijrah itu menyambung silaturahmi. Itu bagian terkecil itu. Bagian yang sangat kecil dari hijrah. Ada bagian itu, ada. Tapi kenapa hijrah menjadi perkara yang sangat asik untuk seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Hah? Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu jauh sama Allah. Ya. Yeah. Dulu ingat Allah saja tidak. Saya bertemu satu orang. Ada mungkin 2 minggu yang lalu. Kebetulan tubuhnya itu penuh dengan rajah ya. Dengan tato dari kepala sampai kaki. Kemudian wajahnya bekas piercing yang begitu penuh. Berjumpa menghampiri saya mengatakan begini, "Ustaz, sekarang yang ada di depan mata saya itu hanya kematian. Yang saya ingat cuma satu, mati. Cuman mati yang saya ingat. Di masjid ingat mati. Di jalan ingat mati. Semenjak dia mengenal Allah, semenjak dia dekat sama Allah, terlihat betul, terasa betul bagaimana dosa dan maksiat itu sangat melukai. Ya. Bagaimana hati itu hancur? Bagaimana hati itu hancur ketika dipenuhi dengan dosa demi dosa yang dilakukan? Betapa hati itu rasanya kering kalau jauh dari apa? Ibadah. Adakah orang yang merugi ketika dekat sama Allah Subhanahu wa taala? Ada? Bagaimana bisa merugi ketika ikhwaskan rahmatullahi Allah? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan bahwasanya wa ma taqarraba ilayya 'abdi in taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau hambaku mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku dengan berjalan, maka aku akan Allah bereaksi lebih banyak dan lebih cepat. Tapi catatannya harus dekat, mendekat. Dan cara mendekat kepada Allah, ikhwah sekalian, salah satunya hijrah. Itu yang membuat hijrah itu terasa sangat, sangat apa? Asik. Tapi kalau anda tanya sekarang, artinya hijrah apa? Hah? Pindah atau ganti baju? Manjangin jenggot? Nah, apa hijrah itu? Meninggalkan hijrah itu artinya. Ninggalin. Memutuskan hubungan. Dengan siapa? Hah? Apa yang ditinggalin? Hah? Mantan? Oh, maksiat. Maksiat yang ditinggalin, Masya Allah. Maksiat yang ditinggalin. Kemudian, kalau tempat yang buruk kita tempati, selama ini kita jadikan tempat bersandar, maka kita tinggalkan. Kalaulah pekerjaan buruk dan haram yang selama ini kita geluti, isinya maksiat, riba, penipuan, terus apa lagi? Khianat. Kita tinggalkan. Gak ada orang hijrah, ngaku hijrah, kemudian dia masih mempertahankan pekerjaan buruknya. Ini bukan orang hijrah. Ya, biasa terjadi seperti ini. Kerja di kantor riba, kemudian mau keluar. Hijrah nih ceritanya. Udah ngaji, udah ibadahnya bagus. Mau pindah? Mikir. Ini boleh gak? Coba, saya mau tanya. Meninggalkan yang buruk, itu mikir. Boleh gak? Hah? Ayo jemaah, ini kok ragu-ragu? Boleh tidak? Tidak boleh mikir. Ustaz gimana? Kan saya harus cari solusinya. Solusi itu yang akan memberikan Allah. Bukan akal kita yang terbatas. Bukan. Ya, kadang-kadang begini. Kadang-kadang ustaz itu disalahin. Ustaz gampang ngomong pindah. Kalau saya pindah semua kerja apa? Gitu ya. Kan ustaz biasanya gitu ya. Pindah aja. Terus saya harus kerja apa ustaz? Ustaz ini bukan penyedia pekerjaan. Ya, kayak bursa kerja gitu, bukan. Oh, kamu kerja di pabrik ini aja, jabatan ini enggak. Ya. Dan yang akan memberikan jalan keluar dan gantinya bukan ustaz. Siapa? Allah. Itu dulu yang harus antum yakini. Kalau enggak yakin, hijrahnya asal, hijrahnya setengah-setengah. Kan Rasul sudah bilang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Daud, ma taraka 'abdun syai'an lillah illa 'awwadahu Allahu khairan minhu. Tidak ada seorang hamba pun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik, itu pasti. Gak ada keraguan di dalamnya. Antum ragu gak Allah pasti ganti? Ya mak, ragu tidak? Tidak. Tapi kenapa mikir? Karena masih ragu. Dan subhanallah, saya ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pegawai bank, sebelum keluar, dia mengatakan, rasa takut ketika mau keluar itu luar biasa. Sangat. Saya makan apa? Istri saya gimana? Anak saya mau digiminakan? Sekolahnya gimana? Ketika keluar, ketika melangkah, maka ada 1000 jalan keluar yang Allah berikan. Kehidupan saya, kata dia, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tidak terjadi apa-apa. Itu bagi orang yang apa? Yang yakin. Jadi kata para ulama, hijrah itu harus diawali dengan apa? Ini nih. Hati dulu, iman. Dan hijrah di dalam Islam, ikhwas kalian, hijrah di dalam Islam tujuannya hanya satu. Apa tujuannya? Ayo yang katanya sudah pada hijrah. Ayo. Tujuannya apa? Hah? Ridho Allah masuk surga. Ridho Allah bidadari. Itu mah bonus aja Ustaz bidadari. Hah? Surga. Yang antum tuju cuma satu. Muhajir itu yang dituju cuma satu. Siapa? Allah. Mengikuti keinginan Allah. Mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah. Ayat 218. Ikhwas kain rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala mengatakan. Innal ladhina amanu. Sesungguhnya. Orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru. Dan orang-orang yang hajaru berhijrah. Wajahadu fisabilillah. Kemudian setelah berhijrah, enggak diem. Enggak nyantai, alhamdulillah udah selamat ya nama. Ya, udahlah pokoknya mah ana enggak kayak dulu, titik. Kata Allah, wajahadu. Berjihad. Jihad itu gimana, akhi? Jihad itu gimana? Bawa apa? Hah? Oh pedang, masya Allah. Terus bawa apa lagi? Hah? Busur panah. Terus bawa apa lagi? Hah? Kuda. Ini korban game ini. Korban game. Jihad itu setiap mujahadah, setiap perjuangan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendapatkan ridho Rabbnya itu jihad. Antum kesini jihad tidak? Hah? Jihad? Apa dalilnya antum kesini jihad? Bismillah. Hah? Lupa lagi. Kita sering lupa memang. Apa? Man kharaja min baitihi. Barang siapa kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, man kharaja min baitihi la yukhrijuhu illa liyata'allamal khaira aw yu'allimahu fa huwa kal mujahidi fi sabilillah. Kata Rasul sallam, tidak ada satu orang pun yang keluar dari rumahnya dan penyebab yang membuatnya dia keluar dari rumah itu adalah untuk mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan. Fahuwa kal mujahidi fi sabilillah. Maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Berarti antum sedang apa? Jihad. Gak usah repot-repot. Ya. Gak usah terlalu ngebayangin apa itu game yang perang-perangan deh. Ah itulah pokoknya. Antum lebih hafal insyaAllah. Jedar. Jihad itu di sini nih. Banyak sekali tuh. Rumah Allah tempat jihad. Medan jihad. Datang, hadir, antum mujahid. Kalau meninggal, sekarang nih meninggal, jebret meninggal semuanya. Siap? Siap. Siap kenapa? Karena rame-rame. Coba kalau sendirian. Siap Ustaz. Baik. Antum mati syahid tidak? Mati syahid. Kan lagi jihad. Oh iya. Gitu cara berpikirnya orang yang hijrah atau begitu. Jadi antum gak akan pernah berhenti tuh nambah. Gak akan pernah bosan apa? Dah? Datang. Di kajian pun sebosan-bosannya antum tetap bertahan. Kenapa? Ini jihad, bung. Iya. Friend atau apapun lah. Ini jihad. Terus antum berharap mau jihad perang. Di majelis taklim saja antum gak kuat. Aduh, mas tunduh ya Allah. Ya. Mata teh, wah. Berembentak. Gak berjuang tuh. Masya Allah, mujahid. Berkaca dulu kita. Jangan terlalu mengharapkan yang jauh. Ini yang gampang, yang deket. Kalau dikasih ujian, lulus gak nih kira-kira? Belum tentu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 218, وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ. Merekalah jenis manusia, makhluk Allah, hamba Allah yang mengharapkan rahmat Allah, Rabb mereka. Jadi tujuannya apa? Rahmat Allah. Orang yang hijrah itu gak peduli. Dia dijadikan apa sama Allah subhanahu wa ta'ala setelah hijrah? Gak jarang. Dulu luar biasa. Ketika hijrah, nyungsep di dunia. Itu dia pedulikan tidak? Penting tidak untuk dirinya? Tidak. Habis hijrah biasanya, nih saya pertanyaan untuk semuanya. Habis hijrah biasanya penuh cobaan atau tidak? Penuhnya penuh banget atau penuh aja? Masya Allah, penuh banget. Ya. Antum digonjang-ganjing sama Allah. Digempa bumikan hidup antum. Dan Allah memang bilang, hatta zulzilu. Sampai hidup mereka Allah pontang-pantingkan, Allah goncangkan. Ujian, cobaan ini. Ketika hijrah, bertahan atau tidak? Dan bagi orang yang berhijrah karena Allah, apapun yang menimpa dirinya, masalah tidak? Teorinya begitu, enggak. Enggak. Tapi kalau sudah dialami, nangis. Ya. Munajat sama siapa? Allah, ya Allah, ini kena kunaon. Ah, kalimat kunaon itu masalah. Kita lupa, ikhwas kalian. Kita tuh lebih panjang berdosanya daripada taatnya. Ya. Kita lebih lama menyia-nyiakan waktu dibandingkan memanfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Jadi, jadilah hamba yang adil melihat kondisi dirinya. Hijrah baru berapa tahun? Anggap berapa tahun lah. Pukul rata berapa tahun? Oh, 1 tahun, Masya Allah. 1 tahun. Berarti kalau istilah kantor baru jadi apa itu? Trainee gitu ya. Baru mulailah gitu ya. Belum tentu jadi pegawai? Masya Allah. Belum tentu. Belum tentu lulus. Ya. Belum tentu diterima jadi muha. Ya Allah. Kemudian diuji, dites, diberikan cobaan. Ya Allah, udah goncang, doyong. Apa saya balik lagi ya kayak dulu? Ini sering muncul tidak? Sering. Jadi, mulailah semuanya dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus. Kalau antum ingin sukses, ingin lulus di dalam apa? Hijrah. Sekarang anda mau tanya. Ikhlas itu pengaruhnya terhadap seorang hamba seperti apa? Kekuatan ikhlas. Betul, ikhlas berserah diri. Melakukan segala sesuatunya untuk Allah. Tapi kekuatannya apa sih? Efeknya apa? Kan ikhlas itu gampang diomongin, gampang diucapkan, tapi sulit? Hah? Dilakukan. Kadang-kadang kita ragu, kita teh ikhlas atau Tidak kan gitu ya? Kami ini ikhlas atau tidak ya? Saya ini ikhlas enggak sih? Nah, kalau sudah begitu syaitan ngambil kesempatan. Enggak, kamu mah lah. Naon sih? Kamu mah hijrahnya karena si fulan. Udahlah. Udah percuma. Dosa ente lebih banyak. Ya. Udah dah, balik lagi. Balikan lagi aja. Padahal ketika tobat dosa itu kan habis. Selesai loh. Dosa apapun, antum tobat, langkah pertama dalam hijrah antum, tobat hilang semua dosa. Ini benar enggak? Jamaah, benar tidak? Wallahu a'lam Ustaz. Kenapa wallahu a'lam? Benar enggak sih? Dosa habis semuanya kalau tobat. Iya, apa dalilnya? Kita suka lupa dalil teh. Ya. At-taibu kata Rasul, at-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang enggak punya dosa. Dosa lagi, berbuat dosa lagi, tahu? Dosanya hilang enggak? Hilang lagi, ikhwah sekalian. Ustaz Dana mau bolak-balik berdosa. Bolak-baliklah bertobat. Dosa antum hilang lagi. Jadi jangan pernah merasa ketika berhijrah, ketika berpindah dari satu keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, itu jangan pernah berpikir ada dosa-dosa masa lalu yang masih dibawa. Enggak, antum taubat karena Allah hilang. Tinggal antum melakukan apa? Perbaikan dengan amal soleh. Allah kan bilang, innal hasanat, kata Allah. Innal hasanat, apa lanjutannya? Apa Pak? Ahsan yudhibna sayyiat. Kebaikan itu, amal soleh itu menghilangkan segala keburukan. Taubat saja sudah hilang, tambah lagi sama amal soleh. Ya. Nanti kita akan bicara amal soleh di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sekarang ikhlas dulu. Apa sih kekuatan ikhlas itu? Jamaah. Satu. Tulis. Satu. Yang pertama. Apa yang pertama? Ikhwah sekalian. Keikhlasan seseorang itu mewujudkan, memudahkan terwujudnya hajat kita. Hajat dirinya. Kalau dia punya hajat, kemudian dia ikhlas beramal karena Allah, itu di antara perkara yang memudahkan hajatnya terwujud. Buktinya apa? Dalilnya apa? Tiga orang yang terjebak di mana? Gua apa nih? Gua Hira atau gua Sur? Hah? Gua? Gua Hira atau gua Sur? Gua Sur. Salah. Ya. Gua Hira itu tempat tahanusnya Nabi. Gua Sur tempat bersembunyi beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah dikejar oleh orang musyrik. Yang diceritakan sama Nabi dalam hadis Bukhari ini, tiga orang dari kalangan Bani Israel. Guanya gak tahu di mana. Ya. Penting gak kita tahu guanya? Hah? Kalau kita tahu terus kita mau ngapain di sana? Iya. Di gua gitu nongkrong. Bukan itu yang penting, tapi apa yang mereka lakukan yang jadi ibrah buat kita. Tiga orang terjebak batu besar gak bisa keluar. Dorong gak bisa. Tigaan batunya gede. Terus mau apa? Pakai tenaga dalam. Wah. Batunya gerak gak? Gak akan pernah gerak. Ya. Lantas apa yang mereka lakukan ikhwah sekalian? Antum insya Allah hafal ceritanya. Ini ibrah loh. Ini pelajaran yang bisa menimpa siapa saja. Bisa dirasakan oleh siapa saja. Kalau dia yakin. Kalau keikhlasannya benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga orang ini, salah seorang dari mereka mengatakan apa? Ud'ullah. Berdo'alah kepada Allah. Dengan amalan yang paling ikhlas. Yang pernah kalian lakukan. Nah, anda tanya sekarang. Antum pernah melakukan amalan yang paling ikhlas gak sama Allah subhanahu wa ta'ala? Masalah kita. Kita tuh sering merasa apa? Sering merasa apa? Kayaknya saya gak pernah ikhlas, Ustaz. Gak tau yang ikhlas itu kumaha. Betul gak ini? Saya tanya sekali lagi. Ada gak amalan yang perasaan paling ikhlas? Ada? Jamaah antum beramal tidak? Iya. Ada gak yang paling ikhlas? Ada. Mereka pun ada itu yang tiga orang itu. Salah seorang dari mereka apa? Amal yang mereka andalkan. Yang dia andalkan apa? Berbakti kepada orang tua itu umum. Khususnya apa tuh baktinya? Yang dia anggap itu dia lakukan karena Allah. Hah? Memberikan susu tiap pagi. Ya? Enggak. Oh, ditanya kok enggak. Memberikan susu tiap pagi terus. Apa ya? Susu tiap pagi terus apa? Suatu hari kedua orang tuanya tidur. Dia bawakan. Dia tidak mau membangunkan orang tuanya. Tungguin tuh sampai bangun. Ya. Ini Bani Israel ya. Orang tuanya tidur. Gak ada ceritanya. Mah, mah, mah, mah. Pah, kata saya tamu. Ya. Itu pengalaman pribadi semuanya. Bangun, bangun, bangun. Enggak. Duduk tuh ditungguin tuh. Padahal saking lamanya, saking anak-anaknya tuh pengen lapar. Enggak dia kasih, enggak. Dia pengen orang tuanya dulu yang merasakan. Itu tingginya derajat orang tua tuh ikhwas kalian rahmatillah Allah. Ya. Anak ke, istri ke, siapapun. Siapa yang lebih baik? Orang tua, itu fakta. Islam menguatkan itu. Dan itu gak bisa diganggu-gugat. Ya. Dia tungguin. Dan dia merasa dia melakukan itu ikhlas, tulus karena Allah. Yang membuat dia seperti itu siapa? Allah. Geser tuh ikhwas kalian batunya. Jadi mungkin barangkali di antara antum ada yang terjebak di gua nanti insya Allah. Ya, jebret batu udah gempar gitu ya. Coba nih, buktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang ada di benak, aduh kumahnya. Pasti begitu ya. Nah, itu masalahnya. Keyakinan antum sama Allah mana? Allah yang udah kasih semuanya, Allah yang sudah jamin semuanya, Allah yang ngasih hidayah, Allah yang memudahkan jalan kebaikan buat antum. Terus antum gak yakin? Ini masalah kita. Kecil keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dicoba dengan terjebak di gua. Ya, terjebak di gua. Bus gitu ya, masyaallah. Baik. Kita diterjebak di kamar mandi saja sudah stres kan? Cuma keluar. Ya. Sudah gedor? Gedor, mereka batu. Baik, geser. Kemudian yang kedua, apa yang dijadikan andalan dalam amal salehnya? Hah? Ayo. Berzina. Nah, ini cobaan berat. Anak paman cantik diajak berzina mau. Saudara nih. Hubungannya lebih gampang kan? Ya, kedekatannya lebih dekat. Usahanya lebih mudah. Mau, tapi pas mau der gitu ya istilahnya, mau zina. Perempuan ini mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Di detik-detik terakhir, takutlah kepada Allah. Jangan pernah merusak apa yang Allah tetapkan. Maka dia berhenti. Inni akhafullah. Pada saat itu dia mengatakan, saya takut sama Allah. Dan dia melakukan itu, rasa takutnya muncul tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar takut kepada Allah. Maka batu itu bergeser. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga ikhwas kalian? Coba, siapa yang bisa jawab? Yang ketiga, ini belum pernah hadis ini, belum dengar hadis ini. Hah? Oh lupa lagi. Mengembalikan berupa hewan ternak. Kemudian berkembang biaklah hewan ternak itu sampai jumlahnya memenuhi lembah antara gunung sama gunung, isinya hewan ternak. Padahal tadinya sedikit. Ketika Datang lagi orangnya, kemudian diminta apa yang menjadi haknya sebelumnya, yang dahulu kala, maka orang ini mengatakan, yang ada di antara dua gunung ini, satu lembah ini milik kamu semuanya. Kalau kita yang dibegitukan, alhamdulillahirrabbilalamin, selembah, masya Allah. Iya. Yang di hadis gak kayak gitu ya, bos kalian. Atahza'ubi, kamu bercanda ya, ini ngece ya sama saya ya. Masa yang segini banyak punya saya? Kan dulu yang punya saya gak sebanyak ini. Enggak, kata ini punya kamu semuanya. Kalau kita udahlah alhamdulillah, wah langsung buru-buru dibawa semuanya. Dan dia melakukan itu karena Allah. Bayangkan, dia yang capek, dia merawat, dia ngangon, dia ngasih makan. Ketika pemiliknya datang, dikasihkan semuanya. Kalau kita kira-kira gimana? Iku do pogo hitung-hitungan anak. Iya, eta ayo bagian capena, ya bagian ininya ngangonnya, ini harus bagi hasil, betul? Iya, dan nggak ada perjanjian kan dari awal. Dia melakukan itu karena lihat tuh orang-orang yang melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, kehilangan harta begitu banyak nggak peduli, nggak ada urusan. Yang penting apa? Dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehilangan segalanya, silahkan. Yang penting dia tetap dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang ketiga ini ketika mengatakan itu, dan dia mengatakan, saya berharap inilah amalan yang paling ikhlas saya lakukan karena Allah, maka terbukalah batu itu. Itu kekuatan ikhlas, ikhwas kalian. Ustaz, kalau kita nyebut-nyebutin amal soleh kita, berarti kita riya dong. Gak ikhlas berarti, betul? Ya mana, betul gak ini? Jamaah, betul? Enggak. Menjadi riya itu kalau antum ingin dipuji orang, ingin mendapatkan balasan dari makhluk. Tapi kalau antum mengatakan ini kepada Allah, itu amal saleh. Dan keikhlasan antum gak akan hancur. Antum menggunakan itu sebagai wasilah, cara bertawassul kepada Allah, minta sama Allah dengan amal saleh, justru Allah akan mengijabah keinginan antum. Dan kita jarang melakukan ini, ikhlas kalian. Kalau doa teh, caranya gimana biasanya? Hah? Doa biasanya gimana? Suka berdoa kan, Bapak Ibu sekalian? Iya, alhamdulillah. Caranya gimana? Angkat tangan, terus? Menghadap kiblat? Muji Allah dulu, bersolawat kepada Rasulullah SAW, kemudian sampaikan hajatnya. Ada yang hilang, apa? Hah? Istighfar, terus cari waktu mustajab. Ada yang hilang, antum bertawassul dengan amal soleh yang paling ikhlas yang antum lakukan. Kayak tiga orang ini nih. Iya, yeah. Bisa jadi ikhwas kalian, bisa jadi sekali lagi nih, ya. Bisa jadi gak diijabah-ijabah, ya, yeah. Karena gak yakin atau bahkan memang tidak pernah melakukan amalan yang ikhlas karena Allah, dan ini na'udzubillah. Muhasabah seperti ini perlu ikhwas kalian, mikir apa yang paling ikhlas ya, kira-kira. Oh, nya sedekah ke masjid 1000, tak itu ikhlas pisanan. Itu anak enggak pernah mengharapkan itu kembali lagi, enggak, di jalan Allah. Itu ikhlas tidak? Demi Allah, itu lebih baik dibandingkan sedekah 10 juta tapi enggak ikhlas. Ya. 500 bisa menyelamatkan kita dari azab neraka tidak? Bisa, tapi jarang kita sedekah 500. Ya, kenapa, Pak? Hah? Oh, 1000 kagok gitu, 500 nih. Masya Allah. Gak punya duit, adanya 500. Masukin, celing. 1 juta kalau gak ada 500 kan gak sempurna. Mayan 500. Ikhlas ya Allah, ridho lillahi ta'ala. Masuk. Itu bisa menyelamatkan antum dari adab neraka. Dan Rasul juga mengatakan, ittaqun nar. Lindungi diri kalian dari api neraka. Walau bisyakkit tamrah. Meskipun dengan setengah potong kurma. Apa artinya setengah potong kurma? Antum kalau bagi-bagi kurma bulan Ramadan di Masjid Nabawi setengah, ada yang mau ambil gak? Gak ada. Mereka ngasih 5, ngasih 10, setengah gak ada yang ngasih. Kalaupun ada yang melakukan itu gak akan ada yang mau. Lu itu 5 ya setengah. Tapi yang ngasihnya demi Allah ini ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja kalau memang ikhlas, selamat dari api neraka. Jadi kalau hijrah itu ikhwah sekalian rahmatullahi Allah, ikhlas dan lakukan kebaikan apapun, yang penting apa? Ikhlas meskipun sederhana, baru hijrah itu namanya. Ada kesempatan lakukan, bisa dilakukan sedikit, meskipun sedikit lakukan. Jangan berhenti, jangan mikir ah kagok ah, mending sekalian aja nanti. Itu datangnya dari syaitan. Antum bisa wafat sebelum antum melakukan kebaikan itu. Jadi insya Allah sedekah, gerakan sedekah 500 500 perak. Ikhlas sekalian rahmatillah Allah. Ini yang pertama, ini baru yang pertama nih, kekuatan ikhlas. Kemudian yang kedua, ikhlas sekalian, Allah menjamin pertolongan. Sekali lagi, antum ingin ditolong sama Allah? Iya. Dan Allah menjamin pertolongan bagi setiap hambanya, bagi setiap makhluknya yang melakukan sesuatu ikhlas karena Allah. Dan yang menjadi bukti abadi di dalam Al-Quran ada. Salah seorang nabi yang diselamatkan dari dosa besar. Siapa? Masya Allah. Kisahnya pasti tahu ya. Iya, apa kisahnya? Ratu Bilqis. Bukan Ratu Bilqis. Orang Ratu Bilqis siapa? Sulaiman. Baik, lanjutkan. Waktu di kamar berduaan, ketika diajak berzina, dikunci kamarnya, istri raja ini cantik, muda, kemudian kesempatan untuk melakukannya terbuka lebar, tidak ada yang tahu, rahasia terjamin. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan, laqad hamma bihi wa hammat bi waqad hammat bihi wa hamma biha, dan imraatul aziz, istrinya raja ini sudah hatinya sudah condong kepada siapa? Yusuf. Dan Yusuf pun terbawa. Mulai Yusuf ini manusia, Nabi Allah tapi manusia. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan dia melihat, diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukti pencegahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu min ibadina mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf yang telah dijaga, dicegah sama Allah dari dosa besar, padahal tinggal selangkah lagi dihindarkan oleh Allah, gara-garanya apa? Kata Allah, sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Kurang gimana ikhlasnya Yusuf ikhwah sekalian. Dimasukkan sumur oleh siapa? Saudara kandung semuanya. Kayak antum sekarang, dibuang ke Papua oleh kakak antum. Jika ke Papua lah. Kalau bisa jangan balik lagi. Jadi hati gak? Hah? Ditakol gak saya sama Ustaz? Saya sikat. Ini Yusuf dibuang masuk sumur. Clum. Di dalam. Tadinya malah mau dibunuh kan? Masuk sumur. Diangkat, diselamatkan. Wah ini kalau di film-film cerai yang pahlawan ya. Diangkat. Oh selamatkan. Nih ternyata dijadikan budak. Dijual. Dan jadi hamba sahaya bertahun-tahun. Yusuf protes gak? Dari kecil Yusuf tahu dia akan jadi nabi. Yusuf gak pernah protes. Dijalani oleh Yusuf. Dituduh berzina. Melecehkan kehormatan istri raja. Apa balasannya? Penjara. Di penjara sama berapa orang? Jemaah, ayo sejarahnya. Kalau musuhnya Naruto siapa? Pasti apa, cuman malu-malu aja ya. Yang dipenjara sama Yusuf berapa orang? Dua orang, Pak. Kemudian dua-duanya bermimpi. Ya. Yang satu ditakwilkan mimpinya oleh Yusuf, dia akan mati di tiang gantungan. Dihukum mati. Yang satu menjadi pelayan raja. Nah, sama yang satu yang selamat ini, Yusuf wanti-wanti. Uzkurni inda rabbik. Sebutkan nama saya di sisi majikanmu, raja. Raja negeri itu. Sebutkan nama saya. Artinya minta kemurahan hatinya untuk membebaskan saya. Lupa. Di penjara lagi bertahun-tahun. Yusuf protes? Enggak. Tapi lihat apa yang Allah berikan sama orang ikhlas. Bertahun-tahun penderitaan. Pisah sama bapaknya. Ya, kalau kita sudah berpikir untuk apa, Pak? Kalau penderitaannya kayak gitu. Jamaah. Ada baygon. Ada autan. Silet. Tali rafia. Ya. Lihat bagaimana bedanya Yusuf dengan saudara kita yang mengakhiri hidupnya gantung diri live di Facebook, ya. Pernah viral, ya. Gara-gara apa? Ditinggalkan istrinya. Ya Allah. Baru ditinggalkan istri. Baru ditinggalkan apa? Istri. Ini ciri-ciri manusia yang hatinya gak pernah atau tidak ada keikhlasan di dalamnya. Dia bukan hamba Allah. Ini bukan hamba Allah yang model begini. Yusuf kemudian dibebaskan setelah raja yang bermimpi dan seterusnya. Antum tahu kisahnya insyaallah ta'ala. Akhirnya jadi apa? Ujungnya jadi apa, ikhwan sekalian? Jadi pemimpin di negeri itu. Mudah, Allah tuh membalik-balikan keadaan, mudah tidak? Mudah. Yang penting antumnya ikhlas dulu. Ikhlas itu susah atau gampang? Hah? Antum bilang susah tapi bahagia wajahnya. Susah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Susah. Tapi bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Allah enggak akan perintahkan kalau tidak bisa. Wa ma umiru, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itu perintah Allah. Agar apa? Salah satunya agar kita ditolong sama Allah. Dalam satu hadis, dalam satu riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala tunsarun wa turzaquna illa bidu'afaikum." Kalian itu ditolong dan diberikan rizki karena ada orang lemah di antara kalian. Dijelaskan oleh Rasul dalam riwayat yang lain, kenapa orang lemah ini menjadi penyebab pertolongan? Bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Karena orang kalau lagi lemah, sholatnya rajin. Kalau lagi susah sholatnya, rajin. Muadzinnya belum ke masjid, dia sudah ada di masjid. Ya, masih dikunci, masjidnya masih dikunci. Dia udah duduk di depan gitu, nungguin. Lagi susah. Kalau sudah hilang kesusahannya, apa yang terjadi? Udah tenang, aman kan? Alhamdulillah sekarang saya sudah tidak susah lagi. Ke masjidnya rajin gak? Rajin gak kira-kira? Hah? Wallahu'alam Ustaz, saya belum pernah belum pernah ngalamin, Masya Allah. Ikhwas kalian rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Bidu'aihim. Orang lemah itu doanya pasti tulus. Antum kalau doa sering nangis gak? Sering nangis? Apa penyebabnya? Nangis? Jamaah? Sering? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi apa penyebabnya kok nangis? Hah? Kenapa nangis? Coba. Merasa? Itu yang semestinya. ada kelezatan ketika menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa memohon sambil nangis kepada Allah, itu balasannya dari Allah. Itu mata tuh, mata yang mengalir aliran air mata ketika memohon, mengemis kepada Allah, benar-benar butuh sama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah sentuhkan dengan api neraka itu mata. Tapi udah biasanya rata-rata dari kita tuh nangisnya kalau lagi kepepet. Ya Allah, ya hutang kumaha ya Allah. Ya. Deadline-nya besok ya Allah. Ya Allah, jalan keluarmu ya Allah. Kemarin kemana? Sebulan yang lalu di mana? Mana doanya? Makanya Rasul bilang, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenal sama Allah, dekat sama Allah. Ketika kamu lagi tenang, santai, bahagia, lapang, gak ada kesulitan, maka Allah akan kenal kepadamu ketika kamu sulit. Ingat Allah. Kalau lagi kepepet baru nangis, Allahu Akbar. Ini kayak anak kecil minta jajan coklat. Jalan terakhirnya apa? Nangis. Aduh pa, aduh ma. Ini sama persis seperti kita. Kalau sudah mentok baru nangis. Orang yang lemah doanya itu tulus. Dan yang ketiga kata Rasul, karena mereka senantiasa umumnya kalau lagi susah, lagi berat, ikhlas. Sudah. Melakukan yang terbaik karena Allah. Sebab itu, oleh sebab itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan main-main. Jadi pertolongan Allah itu bukan masalah apa? Jumlah. Bukan masalah gede atau kecil. Ana mau tanya, di kalangan sahabat yang badannya kayak aderai, berapa banyak jumlahnya? Gede-gede gitu. Banyak gak? Jamaah, banyak gak? Kata siapa banyak? Mereka itu adalah sahabat-sahabat yang dikenal dengan apa? Kekurusan mereka. Kenapa? Rajin puasa. Bahkan Ibnu Mas'ud itu kakinya ketika naik pohon diketawain sama para sahabat yang lain. Kenapa? Kecil. Kata Rasulullah SAW, sungguh betisnya Ibnu Mas'ud ketika ditimbang di mizan, maka akan memberatkan timbangannya. Timbangan kebaikannya akan condong dengan sangat berat. Betis yang sangat kecil. Kurus pak, bukan masalah gede kecil. Sahabat itu menangnya bukan dalam masalah apa? Keterampilan bela diri, bukan. Hati, keikhlasan mereka kepada Allah. Jadi sebelum apa-apa, sebelum bicara ABCD tentang kejayaan, hatinya dulu perbaiki. Dan tidak akan pernah benar kalau tidak pernah mengenal Allah. Kalau tidak tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tahu bagaimana caranya menjalankan kewajiban kepada Allah, percuma. Allahu Akbar, Allahu Akbar azan. Ke masjid enggak? Enggak. Kagok lagi jihad fisabilillah. Ini benar atau salah? Nanggung ini lagi membela agama Allah. Azan, berhenti jangan. Jamaah berhenti jangan kalau azan. Berhenti. Nabi, para sahabat di perang, lagi perang, teng, tang, teng, tang, teng, sholat enggak? Sholat. Tetap, meskipun berjalan kaki. Enggak bisa. Enggak ada kejayaan, enggak ada kemuliaan. Kalau hatinya belum benar. Makanya dakwah yang pertama itu, ikhwah sekalian, dakwah Nabi, semuanya termasuk Nabi kita Muhammad, tauhid itu dulu. Beresin dulu hatinya. Baru sisanya Allah Subhanahu wa taala akan membereskan semuanya. Allah yang menjamin. Itu yang kedua ikhwah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, ikhlas itu penyebab terbukanya pintu hidayah. Bismillah. Para ulama mengatakan ini berdasarkan satu riwayat hadis yang sahih Diriwayatkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang kisah pemuda Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu apa, Pak? Kan sering dengar itu ya. Apa itu Ashabul Ukhdud? Ada di mana? Ah, yang dibakar, parit, kemudian dibakar, dilemparkan oleh raja yang zalim. Itu pemicunya apa, ikhwas kalian? Jamaah. Kalau kemarin yang juara dunia siapa? Oh, Masya Allah, Perancis. Top scorernya siapa? Masya Allah. Ini Ashabul Ukhdud. Ibrahnya banyak di dalamnya. Kisah tentang seorang pemuda yang bertaubat. Tadinya belajar sihir, kemudian taubat. Menjadi orang yang saleh, hamba yang tulus, ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menantang raja zalim. Yang ketika akan dibunuh, dipanah, gak mati? Mati. Ya. Kemudian dia mengatakan, katakanlah bismillah. Maka engkau bisa membunuhku. Dan dia melakukan itu semata-mata dengan harapan apa? Agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati rakyatnya sehingga mereka beriman, agar mereka tahu kekuasaan itu ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin ucapan yang seperti itu dengan resiko dia mati nih di depan mata. Kalau kita tahu nih, kita akan kasih tahu rajanya enggak kira-kira? Hah? Ya moal tuh. Malah keren kan, sakti gitu ya. Wah, teh mental. Waduh, hebat. Iya. Tidak terkalahkan. Naruto kalah. Katakan bismillah semata-mata karena Allah. Dia tahu dia pasti mati. Dan ternyata ribuan rakyat raja yang zalim ini masuk Islam, beriman kepada Allah. Wallahi wa rabbil gulam, demi Rabbnya si anak itu. Mereka bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman. Lihat bagaimana Allah membukakan pintu hidayah. Semata-mata karena apa? Ikhlas. Dan yang terakhir, ikhwaskan rahmatullahi Allah dalam pertemuan ini. Ya, karena saya harus jalan lagi ke tempat yang lain. Orang yang ikhlas, ikhwaskan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, itu akan dijaga dari kesesatan, kekeliruan. Tapi syaratnya apa? Ikhlas. Apa dalilnya, Bapak sekalian? Berusaha ikhlas terus. Hijrah ikhlas. Sholat ikhlas. Sedekah ikhlas. Allah yang akan jaga kita dari kekeliruan. Dikasih petunjuk terus. Terus. Apa dalilnya? Jamaah. Ya jamaah. Uy, pakai uy lagi. Jamaah. Apa? Perkataan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 82-83. Ketika iblis mengatakan bersumpah atas nama Allah, iblis saja mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Iblis tahu dan yakin, tapi karena kesombongan dia kufur. Wa bi izzatika, kata iblis, demi keperkasaan dan kemuliaanmu, la uhyiyannahum ajmain. Sungguh aku akan menyesatkan hamba-hambamu semuanya. Iblis tidak pilih-pilih. Ah, iya emang gak ada gunanya, gak perlu saya ganggu lah. Semuanya diganggu sama iblis. Semuanya. Laki-laki, perempuan, orang tua, muda. Semuanya diganggu sama iblis. Ini janji siapa? Iblis. Allah izinkan tidak? Hah? Allah izinkan tidak? Izinkan. Iblis memberikan statement. Iblis menggambarkan jenis hamba yang gak bisa dia apa-apain. Dalam ayat berikutnya iblis mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu, diantara hamba-hambamu yang lainnya, yang saya gak bisa ganggu. Ini statement dari musuh Allah. Jadi dia udah ngasih tahu rahasianya. Antum gak pengen jadi bawahannya iblis, diganggu sama iblis, dijajah sama iblis, caranya gimana? Ikhlas. nyeta Ustaz ikhlas teh hese. Bisa enggak? Jamaah bisa tidak? Bisa? Gimana caranya? Di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan bagaimana caranya ikhlas. Dalam rentetan apa yang harus dilakukan oleh orang yang berhijrah. Insyaallah ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya maghrib harus ada di ujung berung. Insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan keburu insyaallah. Kalau ada pertanyaan satu saja silahkan. Sebelum kita tutup. Gak ada? Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.